untuk menyelamatkannya, enggak ini cukup mungkin 1-2 sendok misalnya cukup, enggak harus berarti piring tambah lagi 2 piring, enggak harus demikian. Maka itu batas dalam terpaksa darat boleh makan yang haram. Yang ketiga, bolehkah yang dalam keadaan ini berbekal dengan yang haram? Jumlah mengatakan boleh. Yang dalam keadaan darurat terpaksa ini berbekal pakaiannya. Demikian Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pendalilan mereka bahwa kalau dia berbekal, enggak ada mazharat pada dia, merugikan dia. Sekedar dia bawa itu daging kayaknya, begitu pula persiapan bagi dia untuk jika berikutnya dia kembali punya hajat untuk beriman yang haram ini. Subhanallah, misalnya di laut atau di gurun pasir atau semisalnya, atau saja dia terlibat, nggak ada bekal kecuali ini yang ada satu-satunya daging bangkai, misalnya dia jauh aja hari esok atau dua hari berikutnya dia kelaparan lagi. Kulit lah, kalau nggak ada makan dia bisa mati, maka boleh dia bawa bekal untuk itu sebatas untuk melarnya. Hal itu pembahasan yang jumhur sebutkan. Masalah berbekal yang dibawa, yang ngambil. Sebagian dari kayu misalnya, dia bawa dalam kelanjutan safarnya misalnya. Baik. Pindah kepada permasalahannya, yaitu ketika orang yang dalam keadaan darurat, dia kondisinya muhrim, umroh atau haji, yang dia dapati dua bangkai dan buruan. Kedua-duanya kan haram bagi yang muhrim. Muhrim kan binatang buruan, walaupun itu halal, misalnya rusa, kelinci. Dan tidak pula sebagai muslim tidak boleh makan bangkai. Nah, jika dua ini diantara dia harus dia lakukan. Fuqaha jumhur fuqaha mengatakan yang diutamakan adalah makan bangkai. Ini lebih baik dia makan bangkai daripada makan buruan itu tadi. Kenapa demikian? Satu, mereka katakan kalau dia membunuh buruan, maka itu buruan menjadi statusnya jadi bangkai, nggak boleh dimakan.

makan apa tadi yang dalam keadaan itu darurat sekali bagi dia, kalau nggak segera dia lakukan bisa mati, maka diperbolehkan sampai situ. Terjadi Allah di sebagian ikhwa kita, Allah yarhamu, meninggal orangnya saat kehausan yang luar biasa dan dia kena tembak waktu itu. Alhasil karena dehidrasi yang sangat, tentu tahu orang dehidrasi di tempat nggak ada air sama sekali, dia dibopong, digendong oleh sang ikhwah juga. Maka dia bilang, ya Allah, anak tidak kuat sudah, anak harus minum kering tenggorokan. Dia ada air, bismillah, dia kencing dan kencing dan diminum, dan alhamdulillah itu masih selamat, masih bisa hidup lah. Kalau boleh, ya. Maaf. Ustaz, Afwan. Afwan. Ya. Hanya nak tanya. Terkait dengan air kencing. Ya. Kalau air kencing itu dalam hadis, ya kita boleh kita boleh minum. Kerana ada hadisnya. Gimana, kalau tentang apakah diperbolehkan kalau ada pembahasannya sebab itu tidak najis, misalnya kena pakaian kita boleh dipakai sholat. Iya, benar. Adapun untuk diminum dalam ada darurat, nggak ada darurat, ini tiba-tiba ada air kencing kambing atau kelinci kita minum. Ya perkaranya apa, tidak menimbulkan madarat malah bakteri ya, di situ sakit ya, itu kecuali yang ada nas itu boleh, seperti onta Rasulullah SAW anjurkan untuk diminum bersama susunya, itu pun kan cuma sedikit susu satu mangkok besar paling dikasih 2-3 tetes kencingnya, bukan kencingnya diminum banyak, bukan. Ya Nah. Jadinya Ustaz, kalau darat, dokter kata suruh minum tentunya, bisa lah. Selama enggak ada madarat, bukan termasuk yang Afwan Ustaz, bukan termasuk yang enggak ada madaratnya, diminum enggak ada bakterinya misalnya. Tinggal satu lagi pembahasannya, apakah khabith? Karena kalau yang khabith kan Allah haramkan. Yang menjijikan Arab terutama menganggap itu jijik, kotor begitu. Enggak harus najis, tapi itu membuat orang jijik begitu. Nah, jadi Dua soalan. Iya, siapa ini? Jafar. Jafar, naam. Ada ubat sakit tekak di sini. Dia di kerongkong. Leher. Iya, leher. Yang dikonsumsilah. Tenggorokan. Naam, tenggorokan. Ubat sakit tenggorokan. Iya, dia mengandungi alkohol. Apa hukumnya? Kemudian yang kedua, penyu